بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خلف دين عزكم الله الحمد لله Kita lanjutkan kembali kajian Risalah Mudzakiratul Hadits Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Masih membahas hadis yang ke-20 dari risalah ini, yaitu hadis yang menjelaskan bahwasanya najatul ummah fi ta'atir rasul wa halakuha fi mukhalafatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menunjukkan bahwasanya keselamatan umat ini tergantung bagaimana umat ini mentaati nabinya, mentaati rasul yang diutus kepadanya sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya kehancuran umat ini juga tergantung sejauh mana umat ini menyimpang dan menyelisihi ajaran nabinya. Disebutkan dari hadis sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Beliau mempermisalkan dirinya sendiri dengan wahyu yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu beliau memperingatkan umat manusia. Beliau mempermisalkan dirinya seperti an-nadzirul 'aryan, seperti seorang pemberi peringatan yang bersungguh-sungguh dalam memperingatkan kaumnya, yang memperingatkan kaumnya akan datangnya pasukan secara tiba-tiba yang akan menghancurkan desa mereka, yang akan merampas harta-harta mereka. Maka umat Nabi alaihi salatu wassalam dalam merespon dakwah yang beliau bawa dipermisalkan seperti desa atau kaum dari sang pemberi peringatan. Apabila kaumnya itu mau mendengarkan dan percaya akan berita yang disampaikan oleh pembawa peringatan tersebut, maka mereka akan selamat. Karena dengan itu mereka akan segera meninggalkan desa, mencari tempat yang lebih aman, sehingga mereka bisa selamat dari serangan musuh. Namun apabila penduduk desa itu enggan, mendustakan dan menolak berita yang dibawa oleh pihak yang membawa peringatan ini, maka mereka dikhawatirkan akan terkena bahaya dari musuh yang akan datang, bahkan mungkin mereka akan dibantai habis tanpa sisa. Demikian pula umat Nabi alaihi salatu wassalam dalam merespon dakwah yang disampaikan oleh beliau. Kalau umat ini mau mendengarkan, mau membenarkan, mau mengimani, mau mengilmui, mau belajar, dan mau mengamalkannya, maka akan selamat di dunia wal akhirah. Dan sebaliknya ketika umat ini mendustakan risalah yang beliau bawa, menyimpang dari ajaran yang beliau sampaikan, tidak mau mengilmui, tidak mau mengimani, apalagi mengamalkan dakwah yang disampaikan, maka dikhawatirkan kebinasaan yang akan menimpanya. Penulis hafizahullah ta'ala Asy-Syaikh Rabi mulai menjelaskan tentang makna secara umum hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah al-ma'na al-ijmali. Berkata penulis hafizahullah, makna secara umum hadis ini. Ba'athallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar. Wa jaa'a bil mu'jizatil 'uzma al-kauniyah wasyar'iyyah. Dan beliau juga datang dengan membawa mukjizat-mukjizat yang agung, baik mukjizat yang berkaitan dengan kejadian alam atau mukjizat yang berkaitan dengan syariat. Mukjizat kauniyah itu seperti terbelahnya rembulan di masa beliau, seperti juga mengalirnya air dari sela-sela jari beliau, atau yang semisal itu dari mukjizat-mukjizat yang berkaitan dengan keadaan alam. Adapun mukjizat syar'iyyah, mukjizat berupa syariat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa amanah, yaitu risalah, kebenaran, wahyu, syariat Islam yang mulia ini. Allah Ta'ala berikan kepada beliau mukjizat sebagai bentuk pembenaran dan pembelaan untuk beliau, agar umatnya mempercayai bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal barahinil wadhihah wal hujajil qawiyyatish shadiqah ad-dallati akbar dalalatan ala sidqihi wa sidqi ma jaa bihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bukti-bukti yang jelas, argumen-argumen yang sangat kuat, yang menunjukkan dengan jelas akan kebenaran beliau dan kebenaran wahyu yang beliau bawa. Wa annahu rasulun minallahi haqqa, menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amana bihi wa ittaba'ahu wa ata'ahu man aradallahu bihi as-sa'adah wan na'im wan najat min ghadabillah wa batshihi wa iqabihi. Maka orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kenikmatan dan selamat dari murka Allah, mereka akan beriman dan mentaati seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Di sini beliau membahasakan dengan kalimat aradallah, yang diinginkan, yang diizinkan dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya al-hidayah, hidayah untuk bisa beriman, hidayah untuk bisa membenarkan, hidayah untuk bisa mengilmui dan mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kekuatan kita, bukan semata-mata kecerdasan kita, bukan semata-mata keuletan kita, bukan semata-mata giat atau semangatnya kita, tetapi di sana ada keinginan dari Allah, ada hidayah dari Allah, ada taufik dari Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya hamba yang dikehendaki mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Hamba tersebut akan dibimbing jalannya dan dengan mudah akan menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat Abu Bakar ketika Rasul pertama kali menyuarakan dan mengumumkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah, nabi yang membawa risalah, disampaikan kepada sahabat Abu Bakar, beliau langsung beriman tanpa adanya keraguan sama sekali. Khadijah binti Khuwailid, istri tercinta beliau radhiyallahu taala anha wa anha, juga demikian, langsung mengijabai, langsung menerima dengan sukarela tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain, as-sabiqunal awwalun, generasi pertama umat ini yang mereka langsung menerima dakwah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan orang yang berharta, mereka bukan orang yang bertahta, bahkan mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakatnya. Tetapi Allah berikan sesuatu yang lebih istimewa daripada itu semua, yaitu hidayah untuk bisa menerima Islam, hidayah untuk bisa menerima wahyu, hidayah untuk bisa beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzabahu wa 'asa ahlul kibri wal 'inad wa ahlul jahi wal manasib wal masalih alladziina haata bihim ghadabullah wastawjabul halak wal 'adzab al 'aliim wad damar al maahid. Ada juga sebagian dari umat Rasulullah SAW yang mendustakan beliau, yaitu dari kalangan orang-orang yang sombong lagi menentang, orang-orang yang merasa memiliki kedudukan, orang-orang yang merasa memiliki takhta dan jabatan, orang-orang yang memiliki kedudukan di mata manusia, mereka enggan dan sombong untuk menerima dakwah yang beliau bawa, yang akhirnya tindakan mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh beliau menyebabkan munculnya datangnya murka dari Allah Subhanahu wa taala, azab yang sangat pedih dan kehancuran. Jazaa'u kufrihim wa kibrihim wa takdzibihim wa 'inadihim wa ittiba'i ahwa'ihim wa 'adami qiyadihim lil haqq, itu semua sebagai balasan atas kekufuran mereka, kesombongan mereka, kedustaan mereka, dan bagaimanakah mereka menentang Rasulullah SAW dan lebih mengikuti hawa nafsu dan juga mengikuti akal pikiran mereka dan tidak mau tunduk terhadap kebenaran. Jadi umat Rasul secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang menentang. Ada yang mengimani, ada yang mengkufuri. Yang mengimani, mereka adalah orang-orang yang memang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menentangnya adalah orang-orang yang ditutup oleh Allah taala mata hatinya dan ditutup pintu hidayah darinya. Dan tentunya segala sesuatu pasti memiliki sebab. Rasa kenyang kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu saja kita harus mencari sebabnya. Kalau enggak mencari sebab, ya enggak kenyang-kenyang. Caranya bagaimana? Ya makan. Supaya bisa makan, ya kerja. Itu sesuatu yang lumrah dan sesuatu yang berjalan secara alamiah dan tabii. Demikian pula yang namanya hidayah. Para sahabat, mereka beriman karena mereka melakukan sebab-sebab yang dengan itu datangnya hidayah kepada mereka. Demikian pula orang yang menentang karena mereka mendatangi sebab-sebab yang dengan itu hidayah tertutup dari mereka. Dari awal sudah sombong, dari awal sudah congkak, dari awal sudah tidak mau tunduk terhadap kebenaran, sebab-sebab itulah yang membuat mereka akhirnya dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari petunjuk. Adapun para sahabat, yang notabene-nya kebanyakan mereka itu orang-orang yang dianggap lemah, orang-orang yang dianggap fakir, orang-orang yang dianggap miskin, yang tidak punya kedudukan, jabatan, atau yang semisalnya dianggap lemah. Biasanya hati mereka lebih gampang untuk menerima. Biasanya hati mereka lebih lunak dan lebih mudah untuk diarahkan. Ternyata mereka, alhamdulillah, lebih dahulu menerima kebenaran, lebih dahulu menerima Islam dan mengimaninya. Maka hidayah dari Allah Ta'ala itu sangat mahal. tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun. Orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, mereka orang-orang yang kaya. Bahkan mereka memiliki nasab dan kedudukan. Bahkan nasab orang Quraisy itu nasab tertinggi dari ras yang paling mulia. Mereka dari bangsa Arab dan dari nasab yang paling tinggi, yaitu Quraisy. Tetapi ternyata itu semua tidak bisa menjamin mereka tunduk terhadap kebenaran. Justru yang mengimani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dari orang Quraisy pertama kalinya. Justru yang mengimani beliau dari orang-orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap hina, orang yang dianggap sebelah mata. Mereka itulah yang justru menerima dakwah yang beliau bawa. Hidayah biyadillah. Dan kalau kita sudah merasakannya, maka hendaknya kita banyak mensyukurinya. Sebagaimana makanan, satu suap nasi yang kita makan, yang masuk dalam pencernaan kita, kita wajib untuk mensyukurinya, agar keberkahan terus ada pada makanan kita dan kehidupan kita. Demikian pula nikmat hidayah, nikmat Islam yang selalu kita rasakan sampai detik ini, hendaknya kita mensyukurinya dengan menambah kualitasnya dan menjaganya dari pembatal-pembatalnya. Qala hamidahullah, wa daraba Rasulullah SAW mathalan lihali wa hali ma ja'a bihi minal haqqil wadih wasidqil bayyin. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah permisalan tentang diri beliau sendiri dan permisalan tentang wahyu yang beliau bawa. Wa ma yatarattab ala tasdiqihi wa ta'atihi wa ala takdzibihi wa isyanihi wa mukhalafatihi. Beliau juga membuat permisalan orang-orang yang mau menerima beliau dan mentaatinya dan orang-orang yang menentang dan menyelisihi beliau. Semua dibuat oleh Rasul sebuah permisalan agar lebih bisa kita pahami tentang bagaimanakah resiko orang yang menentang dakwah beliau dan bagaimanakah keutamaan orang yang mengimani dan mentaati beliau. Di hal dzalika ar-rajul as-shadiq al-mukhlis al-jad fi irdari qaumih wal haris ala najatihim min al-khatar ad-dahim. Rasulullah SAW mempermisalkan dirinya seperti seseorang yang sedang memberikan peringatan, seseorang yang betul-betul tulus ingin kebaikan untuk kaumnya, seseorang yang betul-betul ingin keselamatan untuk kaumnya. Di mana orang ini melihat dengan mata kepalanya bagaimanakah musuh itu bersiap dan berangkat untuk menyerang desanya. Dia melihat dari tempat yang jauh. Kemudian dia pun bergegas untuk kembali. Bergegas untuk pulang ke kampungnya. Kemudian dia pun langsung tanpa ditunda. Langsung menyampaikan kepada kaumnya. Menyampaikan kepada umatnya bahwasanya dia telah melihat pasukan musuh sedang berjalan menuju ke tempat ini. Maka hendaknya kalian semua pergi dari tempat ini. Tinggalkan tempat ini. Kosongkan tempat ini. Agar tidak terkena serangan dari musuh tersebut. Rasul seperti itulah gambarannya. Semangat terhadap umatnya. Sangat sayang terhadap umatnya. Tidak ada satupun kebaikan melainkan telah dijelaskan. Dan tidak ada satupun kejelekan melainkan telah diperingatkan. Semua telah disampaikan. Dan beliau sangat semangat. Kita bisa melihat bagaimanakah sejarah dakwah beliau dan perjalanan dakwah beliau. Semangat yang sangat tinggi. Tanpa pamrih. Meskipun dicela, meskipun dicemooh, meskipun dihina, meskipun dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak, beliau tidak bergeming dan tetap lanjut untuk menyampaikan dakwah dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala murni untuk kebaikan umatnya. Allazi yukammin wara'a dzalika al-jinsul mubaqit. Seseorang yang membawa peringatan, memperingatkan umatnya dan kaumnya dari datangnya musuh yang datang dengan tiba-tiba. Fama saddaqahu wa ata'ahu wa akhadha bi asbabin najah fi tajannub khatar dzalikal jais najah. Maka barang siapa yang membenarkan peringatan tersebut, mentaati ucapan pembawa peringatan itu, yang kemudian mengambil sebab-sebab keselamatan, yaitu dengan menghindari mara bahaya dari pasukan itu, najah, dia akan selamat. Ketika kaumnya atau umatnya atau penduduk desa itu mau menerima, oh ada peringatan, iya betul. Apakah musuh betul-betul kemari? Iya betul. Saya melihat dengan dua mata kepala saya sendiri dan saya berani bersumpah dengan nama Allah bahwasanya pasukan itu sedang berjalan menuju kemari. Selamatkan diri kalian. Kemudian orang-orang ini pun langsung melakukan persiapan sebab-sebab yang dengan itu mereka bisa selamat. Mengevakuasi keluarganya, harta yang bisa dibawa, perbekalan yang bisa mereka bawa. Kemudian mereka pergi ke tempat yang jauh, menjauh dari desa tersebut. Najah, maka penduduk itu akan selamat. Sama ketika umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mau beriman dengan beliau, mentaati syariat beliau, menjalankannya sepenuh hati, mereka akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, mereka akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Wa man kadzabahu wa 'asah wa istankhafa bidzalika al-khatar nazala bihi khatar al-'adu fa ahlakahu wajtahahu. Namun barang siapa yang mendustakan pembawa peringatan itu, menolak beritanya, bahkan meremehkannya, maka dikhawatirkan orang-orang semacam ini akan tertimpa bahaya dari pasukan musuh. Pasukan musuh itu akan membinasakan dan akan membantai habis mereka. Sama umat Rasulullah SAW. Kalau tidak mau beriman dengan dakwah beliau, tidak mau beriman dengan syariat beliau, enggan dan berpaling dari menjalankan syariat yang ada, binasa. Bahkan kebinasaannya jauh lebih besar daripada penduduk tadi yang dibantai oleh musuh. Kenapa? Yang pertama, penduduk tadi yang dibantai oleh musuh karena ngeyel, tidak mau menerima dan tidak mau membenarkan berita, dia mungkin ujung-ujungnya mati. Raganya habis, hartanya selesai. Tetapi orang-orang yang mendustakan risalah, urusannya panjang. Nanti sampai hari kiamat, kalau seandainya dia ditakdirkan masuk ke dalam neraka, abadan abidin, dia akan mengalami kerusakan, kehancuran selama-lamanya. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak akan merasakan kehidupan dan juga tidak akan merasakan kematian di dalamnya. Wallahualam. Jadi keterangan dari Rasul itu sangat jelas. Seandainya kita saja, na'udzubillah nasallallahu alaihi wa sallam fi dunya wal akhirah. Seandainya kita saja di dunia nyata seperti ini, tiba-tiba ada pengumuman, entah itu dari penguasa kita atau dari perangkat-perangkat desa yang ada di tempat kita, mereka menyampaikan berita bahwasanya desa kita ini mau diserang. Ada serangan mendadak terhadap desa kita. Entah itu serangan musuh atau serangan wabah penyakit atau yang semisalnya. Orang yang cerdas bakal ketakutan dia. Wah, tenanan. Iya, disebutkan bukti-buktinya, korinah-korinahnya. Bahkan langsung ditampakkan seperti apa musuhnya akan menyerang atau wabah yang akan menyerang. Dia akan berpikir, gimana caranya biar selamat? Gimana caranya biar tidak terkena penyakit atau tidak terkena mara bahaya dari musuh tersebut? Dia akan mencari segala hal atau mengupayakan segala cara untuk bisa selamat. Entah dia pergi meninggalkan desa itu, pergi menjauh ke tempat yang lain, atau apapun caranya. Itu kalau kita lihat di dunia nyata. Lalu bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal yang lebih besar daripada wabah penyakit, yang lebih berbahaya daripada serangan musuh, yaitu murka Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Bu'ithu ana wasta'atu kahatain." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dekatnya kita dengan kiamat seperti dua jari jemari ini. Sangat dekat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu malam beliau bermimpi, kemudian beliau terbangun, kemudian beliau memanggil semua istri-istrinya. Beliau mengatakan, "Allahu akbar, wailul lil arab min syarrin qad tarab." Allahu akbar. Sungguh celaka bagi bangsa Arab, penjelekan yang semakin dekat. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya beliau ditampakkan benteng yang selama ini membendung Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Itu di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Dajjal al-A'war, Dajjal al-Masih sudah pernah terlihat oleh salah satu dari sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, Tamim bin Aus ad-Dari. Ketika beliau pergi, waktu itu beliau masih beragama Nasrani bersama dengan teman-temannya. Naik bahtera, mengarungi samudra. Ternyata badai di tengah lautan mengkoyak dan mengombang-ambing bahtera mereka. Sebulan penuh mereka di atas samudra, gak karuan-karuan dan gak tentu. Sampai akhirnya mereka pun terdampar di sebuah pulau yang asing. Mereka masuk ke dalamnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan seekor hewan yang sangat besar, berbulu lebat sampai tidak bisa dibedakan mana depan mana belakang, dan ternyata hewan itu bisa berbicara. Meminta mereka untuk segera masuk ke sebuah tempat, di sana ada seseorang yang sedang menunggu berita mereka. Mereka pun bergegas meninggalkan hewan ini karena ketakutan. Kemudian mereka masuk ke sebuah tempat, ternyata mereka dikagetkan dengan sosok makhluk yang begitu besar dan dirantai tangan dan kakinya serta lehernya. Ternyata dialah Dajjal. Dan dia mengatakan di ujung pembicaraan bahwasanya dia sebentar lagi akan diizinkan untuk keluar dari pulau itu. Itu zaman beliau. Di zaman itu, ratusan tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita? Tanda-tanda semakin terlihat. Tanda-tanda kiamat sughra hadis wala haraj. Antum bisa lihat atau bisa cocokkan hampir rata-rata muncul. Tanda-tanda kiamat besar sedang dinantikan kedatangannya. Maka hendaknya kita bersegera untuk mengijabahi dakwah Rasulullah SAW. Mengimani risalah beliau. Dan hendaknya kita segera untuk memperbaiki kualitas iman kita dan Islam kita. Karena itulah modal kita. Modal utama kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nasib kita lebih parah daripada penduduk desa yang mendustakan pembawa peringatan. Nasib mereka terbantai jasadnya, diambil hartanya, selesai, dikubur di bawah tanah. Jangan sampai nasib kita jauh lebih mengerikan ketika kita mengkufuri dakwah Nabi SAW. Ketika kita menyelisihi dakwah beliau SAW yang ujungnya adalah kebinasaan di dunia, kebinasaan di alam barzah, dan kebinasaan abadi nanti di yaumul qiyamah. Wallahiyadzubillah. Qala rahimahullah, wa kadzalika masiru hadhihi al-umam wasyu'ub allati bu'itha ilaiha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tempat kembali atau akibat yang akan dirasakan oleh umat ini atau umat-umat sebelumnya yang diutus kepada mereka utusan-utusan Allah. Famasaddaqahu wa ata'ahu sa'ida fid dunya wal ukhra wa nala min Allah a'dham al-jazaa' wa akramahu wa najaa min 'uqubatid dunya wa khizyil akhirah. Barang siapa yang membenarkan Rasul tersebut, mentaatinya, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat dan mendapatkan pahala yang sangat besar dan kemuliaan dan selamat dari hukuman dunia dan kehinaan akhirat. Wa man kadzdzabahu 'asa wa khalafa ma jaa bihi wa lam yarfa' ra'san bil huda alladhi jaa bihi al mutamassil fil kitab was sunnah wa ta'arrada li ghadabillahi wa sakhatihi wa anzala bihi al 'uqubat wal kawarith fid dunya wal 'adab al wasib fil akhirah. Namun barang siapa yang mendustakan nabi tersebut, menyelisihi perintahnya, mendurhakainya dan tidak mau mengangkat kepala untuk mendengarkan petunjuk tersebut yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia harus bersiap-siap untuk menghadapi resikonya, yaitu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman yang membinasakan yang Allah Ta'ala turunkan di dunia, dan nanti azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Kalau kita perhatikan, semakin kesini, semakin ke belakang, banyak peristiwa yang sangat dahsyat, berita-berita yang membuat kita mungkin takut, sedih, atau yang semisalnya. Entah itu bencana berupa kebakaran, bencana berupa banjir, bencana berupa gempa bumi, atau yang semisal itu. Itu semua peringatan kecil dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar fenomena alam biasa. Karena alam raya ini semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah pengaturan tersebut berubah terjadinya kerusakan melainkan karena ulah umat manusia itu sendiri. Zaharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat idinas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan karena sebab ulah manusia. Kekufuran mereka yang semakin merajalela, kemaksiatan yang semakin dianggap biasa, kebid'ahan yang dianggap sebagai sunnah dan pedoman, itulah yang membuat murka Allah datang silih berganti. Adab Allah Ta'ala atau peringatan dari Allah Ta'ala turun silih berganti, yang membuat umat manusia semakin terpuruk, yang kalau seandainya mereka sadar, kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kembali untuk mempelajari ilmu agamanya, kembali bertobat kepada Allah dengan memperbaiki keislaman dan keimanannya, Allah Ta'ala akan jamin, akan angkat itu semuanya dari kita. Maka hendaknya musibah yang kita dengar, musibah yang kita lihat, bisa menjadi ibrah dan pelajaran untuk kita, yang Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita keselamatan, yang masih memberikan kepada kita kedamaian dan rasa aman sampai detik ini, hendaknya kita bisa mengambil itu semua sebagai pelajaran. Jangan sampai kemudian kita dihadapkan oleh Allah dengan bencana yang tidak ada ujungnya nanti di yaumul qiyamah. Perbaiki keimanan kita. Kita perbaiki kualitas keislaman kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita. Dan kita banyak memperbanyak bekal amal soleh untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan yang lebih baik. Kemudian beliau menutup penjelasannya dengan membawakan satu ayat disebutkan dalam surat Jin ayat yang ke-23. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada." Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan neraka jahannam kekal selama-lamanya di dalam. Di sini selesai penjelasan dari penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan secara umum tentang makna daripada hadis yang ke-20 ini. Setelah itu penulis rahimahullah membawakan beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Lanjut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk faedah insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.